gospel. Biarlah cinta memiliki tanpa ada yang terluka. Yakinkan dirimu bahwa cinta kita abadi. Memang jalan penuh rintangan, kita tetap bersamamu. Memang cinta kita kan sejati, takkan pudar untuk selamanya. Bersamamu memang cinta kita kan sejati, takkan pudar untuk selamanya. Memang jalan penuh rintangan, kita tetap bersama. Memang cinta kita kan sejati, takkan pudar untuk selamanya.